العالمين وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan selalu dan yang kita cintai bersama, dan semoga Allah beri segala limpahan kebaikan kepada guru kita semua, Buya Yahya dan keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan selalu para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Baik, dalam agenda majelis spesial bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap siang kita terbiasa mengikuti kajian Zawiyah Duha dengan mengkaji kitab Aqidatul Awam bersama guru kita semua, Buya Yahya. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja mari kita simak kajian kitab Aqidatul Awam bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد إمام الموحدين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت يا ربنا قلوبنا على دينك ثبت يا ربنا قلوبنا على دينك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Aqidatul Awam. Kita sudah sampai kepada pandumah atau bait yang berbunyi Imanuna biyaumi akhirin wajab qala السيد أحمد المرزوقي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب termasuk ini masalah ghaibiyat, iman kepada yang gaib. Sudah pernah kami sampaikan dasarnya adalah keimanan. Iman-iman dasarnya adalah dasar iman yang sebelumnya. Setelah kita membangun keimanan kepadanya Allah, kepada Allah, baik menggunakan pemahaman akal kita, memahami sifat-sifat Allah, kemudian dalil naqli dari Al-Quran, kemudian kita sampai kepada keyakinan adanya utusan Allah, kemudian Allah menurunkan kitab suci yang itu tidak lain adalah wahyu dari Allah, dan juga Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi tidak berucap kecuali wahyu, artinya semua dengan kebenaran. Nah, karena itu semua adalah dengan kebenaran, maka berita yang dibawa oleh Nabi kita harus percaya dan iman. Artinya kalau kita tidak mempercayai berita-berita yang dibawa oleh baginda Nabi, tidak mempercayai Al-Quran dan tidak mempercayai hadis-hadis yang memang sudah terbukti dia adalah qat'iyul wurudi wal tsubuti, yakni mutawatir. Maka kalau kita tidak bisa beriman, berarti bohong, runtuhlah iman kita kepada kitab suci, dan runtuhlah iman kita kepada Nabi, dan ujungnya runtuhlah keimanan kita kepada Allah. Di sana memang ada pembahasan tentang berita sam'iyyat. Masalah percaya dan tidak percaya itu tidak serta-merta harus ada bukti. Akan tapi masalah percaya dan tidak percaya itu bisa saja cukup dengan siapa yang membawa berita. Kepercayaan itu ada di dalam hati kita. Sebagian orang yang berkata bahwasanya aku akan percaya kepada sesuatu yang memang terbukti, apakah aku lihat dengan mataku, aku rasakan dengan lidahku, dengan indera, maka selagi belum ada pembuktian, riset, maka susah untuk percaya. Ini kata sebagian orang. Sehingga kalau diajak bicara sesuatu yang tidak tunduk kepada indera, mereka akan susah. Alasan mereka tidak bisa percaya. Mereka mengatakan tidak bisa percaya, termasuk di saat kita bicara tentang ketuhanan dan seterusnya. Itu adalah kebohongan. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Orang bisa percaya biarpun tidak harus ada bukti kok. Masalah kepercayaan itu bisa saja orang itu tiba-tiba percaya biarpun tidak ada bukti. Pernah kami hadirkan sebuah contoh. Kita sering mendengar berita. Berita. Contoh saja. Yang belum pernah umroh, yang belum pernah umroh tidak pernah ke Mekah, tidak pernah melihat Ka'bah, tapi percaya semuanya dengan adanya Ka'bah biarpun tidak melihat. Orang bercerita tentang sebuah negeri Amerika, kita belum pernah ke sana tapi kita percaya. Dari mana itu semuanya? Apakah kita melihat? Oh tidak. Televisi, gambar bisa animasi perbuatan seseorang, tapi yang jelas kita percaya. Dari mana? Dari berita. Berita. Biarkan enggak apa-apa, kalau kucing enggak apa-apa. Kucing, Nabi senang ada kucing. Berita. Sehingga berita ini kalau sudah mutawatir, yang membawa berita adalah jumlah orang yang banyak, biarpun orang itu kafir, mau tidak mau kita akan percaya secara otomatis. Jika kelompok orang layun kinutawa utuuhum alal kadhibi, jika sekelompok orang yang memang tidak mungkin berkumpul dalam dusta, biarpun mereka pendusta semuanya, kalau sudah orang memberitakan dari pesawat-pesawat datang dari Amerika, Amerika, Amerika, orang-orang, apakah mungkin pilot dan pemberitaan di bandara itu bohong? Tidak ada. Jadi biarpun kita tidak melihatnya, kita bisa percaya. Kemudian kita tidak pernah tahu Amerika tapi percaya, tidak pernah tahu Jepang tapi percaya. Padahal hanya dari berita, bahkan yang beritakan pun tidak semuanya orang beriman. Kemudian pernah kami hadirkan sebuah contoh. Jika ada para dokter datang ke tempat ini, kemudian memberikan wawasan tentang kesehatan dan juga memberikan wawasan tentang jenis-jenis obat dan sebagainya, membuat satu pengenalan kepada obat-obat, hingga pada akhirnya sang dokter-dokter handal yang kita percaya, dia jujur omongannya benar dan dia punya ilmu kedokteran, tiba-tiba ngomong, pernah kami hadirkan majelis juga, ngomong, ini putih di sebuah botol putih, ini bukan minuman loh ya, jangan diminum, ini air keras, kalau diminum kalau ususmu putus brodol, bahasa Jawanya mati kamu, jangan diminum ya. Ini adalah anak-anak cerdas semuanya, padahal anak-anak hebat semuanya, dikasih dokter, 6 dokter ngomong begitu, jangan, betul bahaya, pinggirin, bahaya. Ini hanya untuk masalah obat-obatan saja, jadi jangan diminum. Kira-kira kalau kita sebagai orang yang berpikir, yang ngomong itu siapa sih? Dokter ahlinya di dalam jenis obat-obatan. Kira-kira mahasiswa sebanyak itu percaya atau tidak? Atau dia sok cerdas, maaf dokter, sorry ya, gue gak percaya deh kalau kagak coba dulu deh, perlu ada pembuktian. Langsung hari itu juga mahasiswa yang kata yang paling cerdas menjadi paling bahlul. Pembuktian, minum tuh air keras, mati kau. Karena yang beritakan ini, yang cerita siapa? Dokter ahlinya, orang yang mengerti. Jadi orang percaya tidak harus pakai pembuktian secara terlihat atau dirasa, dijangkau oleh indera kita, tapi cukup berita. Nah, semakin orang itu terbukti kejujurannya, semakin kita percaya. 10 orang yang tidak kita kenal ngomong, oh ada tabrakan di situ, 10 orang, semoga Allah menyelamatkan semuanya, ada tabrakan, coba, oh kaget, sini, padahal yang ngomong tidak kenal kita orangnya, apalagi yang ngomong anak santri yang cerita, apalagi ustadznya yang ngomong, apalagi kiainya juga ikut ngomong, tidak percaya. Nah ini, jadi masalah kepercayaan tidak serta-merta harus bisa kita lihat sesuatu yang kita percayai. Nah ini, makanya gila kalau hari ini ada orang, sorry ya aku tidak akan percaya adanya Amerika karena aku belum pernah melihatnya. Saya tidak akan percaya adanya Jepang, saya tidak pernah kunjung ke sana. Saya tidak pernah mencium Jepang, tidak ini. Baik, gila dia. Sebab masalah percaya adalah urusan suran hati yang bisa menerima sebuah berita. Baik. Dan itu dirasakan kadang, urusan merasa. Ada kadang-kadang kita tidak bisa cerita kepada orang lain. Artinya, dalam urusan kita saja kita banyak tidak bisa mengerti kok. Urusan itu qiyat, rasa rindu pada orang tua dan sebagainya, rasa lapar. Kalau kita rindu tuh pakai indera apa sih kira-kira? Kangen apa umi? Pakai indera lapar. Ya. Cuman ada tanda anak kecil nangis, lapar. Sama ibunya dikasih, oh bohong, kamu bohong, nggak bisa begitu. Aku tidak percaya, ini orang tua apa itu? Memang ada tanda-tanda nangis kok. Jadi kita tidak harus merasakan juga. Tapi percaya itu bisa saja kita dapat. Baik, kemudian setelah orang percaya adanya Nabi dengan dialog panjang untuk meyakinkan bahwa Nabi itu ada. Dan harus ada. Ya, Nabi ada dan Nabi sifat-sifatnya seperti itu. Setelah itu ada Al-Quran dan kita yakini Al-Quran mujizat dari Allah. Kemudian Al-Quran bercerita Al-Qari'atu Mal-Qari'ah tentang hari kiamat, tentang hisab, tentang padang mahsyar. Nah, yang semula percaya kok tiba-tiba enggak percaya, ini adalah kesombongan. Selagi kita percaya adanya hari, adanya dengan Al-Qur'an, maka yang disebutkan dengan Al-Qur'an ya secara otomatis dong harus percaya. Kalau ternyata ada yang saya ragu ini Al-Qur'an ngomong begini, permasalahannya bukan masalah yang diceritakan. Keimanan kita kepada Al-Qur'an kropos sudah. Ya ini jadi situ, ini membangun, karena kita akan bicara tentang hal yang gaib. Tidak bisa, akal pun tidak bisa mencoba untuk memahami seperti dialog akalnya memahami akan wujud Allah. Allah wujud dengan dialog akal. Melihat semesta baru setelah itu meyakini bahwasanya segala sesuatu harus ada yang menciptakannya. Tapi kalau urusan hari akhir enggak bisa. Berita murni berita mana ghaibiyat, ghaib. Ghaib dari saat ini, tapi pada waktunya nanti tidak ghaib lagi, itu ghaib. Hari kiamat adalah ghaib, belum datang. Kalau sudah datang nyata. Kalau sudah datang nyata. Yang memberitakan tentang adanya hari kiamat bukan orang di pinggir jalan sana, bukan asal orang. Nabi memberitakannya, dan kita sudah percaya Nabi orang yang jujur, tidak akan berbohong. Disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di sinilah iman kepada hari akhir, iman kepada yang gaib, iman kepada surga. Kan ada orang gak percaya tentang surga dan neraka. Bagi mereka kehidupan hanya di dunia saja. Sebenarnya karena dia tidak mempercayai agama, tidak menggunakan akalnya untuk mengenal Allah. Jadi seperti itu. Gak percaya kan adanya surga dan neraka. Hidup mereka adalah ya dunia, dunia, mati selesai. Ateis. Harus direntet masalah ketuhanan nanti. Kenapa gak percaya akan adanya Tuhan itu? Sudah kemarin kita sampaikan, orang gak percaya padanya Tuhan itu hanya orang yang akalnya gak sehat. Secara fitrah, secara akal, orang harus percaya. Ini kembali kepada dialog yang pertama. Jadi runtutannya seperti itu. Meyakini akan adanya sang pencipta, dialog. Kita ingat masalah pulpen. Wong pulpen yang kecil saja enggak percaya kok kalau ada orang berkata, ini pulpen terjadi dengan dirinya sendiri, enggak ada yang membuat. Enggak percaya. Pasti ada yang membuat. Begitu lihat di atas pulpen ada meja. Meja ada yang bangunan gede. Percaya kalau enggak ada yang membuat. Masa yang lebih gede daripada bangunan ini itu bumi, jagat raya, kok enggak ada yang membuat. Berarti gila orang itu. Belum lagi pernah kita sampaikan fitrahnya orang itu mencari Tuhan, sehingga kalau kita pergi kemanapun tempat ada komunitas manusia, pasti mereka mempercayai akan adanya Tuhan, cuman banyak yang salah alamat. Ada yang menuhankan kepala sukunya, menuhankan pohon, menuhankan matahari, rembulan dan seterusnya, tapi fitrah manusia mencari Tuhan. Nah ini masalah ini sudah tuntas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi wajib harus mudah mempercayai akan adanya sang pencipta. Kemudian masalah pemberian nama sang cipta, enggak boleh kita ngarang, ada nama syariat. Kemudian setelah itu ada menurunkan wahyu, Al-Quran, ada Nabi dan seterusnya. Dan berita terakhirnya adalah ini, berita yang ada di dalam Al-Quran dan yang dibawa Nabi tentang ghaibiyat. Sesuatu yang belum terjadi, tapi disampaikan, namanya ghaib. Ghaib saat ini, tapi nanti akan menjadi bukan ghaib lagi. Maka imanu nabi yaumi akhirin, iman kita kepada hari akhir itu wajib. Yang tidak beriman wilayah kafir. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Mizan. Mizan timbangan amal. Itu usulul aqidati. Disebutkan di dalam Al-Quran usulul aqidati. Pokok akidah. Maka yang mengatakan mizan tidak ada kafir, karena disebut dalam Al-Quran. Furu'nya di mana yang orang boleh berbeda? Furu'nya apa? Rincian, kayak apa sih timbangan? Bukan di Al-Qur'an yang menyebutkan. Ada riwayat hadis yang hadisnya tidak mutawatir. Ada riwayat hadis, hadis yang tidak mutawatir. Jadi penjelasan timbangan. Timbangan itu amalnya naik ke atas, ke bawah, atau apa begini atau begitu, bagaimana? Itu dibahas. Itu namanya furu'ul aqidati. Perbedaan tidak menjadikan kafir orang. Contoh melihat Allah atau contoh wujud Allah, beriman akan adanya wujud Allah adalah usulul aqidati. usulul aqidati. Kemudian apakah Allah nanti bisa dilihat di akhirat atau tidak? Itu furu'ul aqidati. Sehingga Mu'tazilah waktu mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat tidak kafir. Karena usulnya tetap bertemu, Allah ada. Dan sebelumnya pun orang Mu'tazilah dengan ahli sunnah sudah bersepakat di dunia Allah tidak bisa dilihat. Kita juga mengatakan di dunia Allah tidak bisa dilihat, hanya di akhirat. Semuanya punya hujah. Wujuh yawma idzin nadhirah, hujahnya ahli sunnah wal jamaah nadhirah, dikatakan melihat. Kaum Mu'tazilah mengatakan menanti, lafadznya mungkin sekali dibawa ke sana ke sini. Nah, adanya Allah usulul aqidati, tapi bisa dilihat dan tidak bisa dilihat namanya furu'ul aqidati. Nah, hanya setelah itu di saat ada perbedaan tentu harus ada tarjih di sana. Dalam hal Allah bisa dilihat dan tidak bisa dilihat, maka akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang berjaya secara ilmiah, hujjah dan seterusnya. Tapi pun demikian Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak kafir. Karena ini bukan masalah usulul aqidati. Ini dasar-dasar. Maka nanti bicara hari akhir ini harus kita bedakan mana usul, mana furu' aqidah. Kita percaya akan adanya Imam Mahdi yang akan turun. Imam Mahdi. Cuman ada yang mengingkari turunnya Imam Mahdi. Tapi yang mengingkari turunnya Imam Mahdi menurut ulama ahli sunnati wal jamaah tidak sampai kafir. Sebab hujah-hujah tentang turunnya Imam Mahdi menurut mereka tidak kuat dan tidak berdasarkan hadis mutawatir. Tapi kita meyakini. Kemudian di sana ada juga kaidah di dalam masalah dalil khabar. Ini untuk mukaddimah. Ini agak pelik sedikit tapi harus dihadirkan, karena kalau sudah kaidah-kaidahnya ini kepegang nanti mudah memahaminya. Ada sederhana, khabarul ahad la yufidul yaqin. Khabar ahad la yufidul yaqin. Berita hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari generasi ke generasi. Sekelompok orang la yumkinu tawatuhum ala kadhibi, yang mustahil berdusta. Jadi tawatir nih, kalau sudah dikatakan hadis mutawatir itu pasti benar dari Nabi SAW, tidak ada khilaf di sini. Dan Al-Quran semuanya mutawatir. Sehingga di dalam pembahasan masalah mutawatir, biarpun kalau berita mutawatir, biarpun yang membawa orang kafir pun yufidul yakin. Berita tentang Amerika yang beritakan banyak orang kafir, tapi kita percaya kok. Televisi kafir, ini kafir, berita tentang WTC runtuh. Itu sebelum berita Islam, mereka kafir, kita percaya. Jadi kalau sudah yang beritakan orang banyak, mutawatir, akan percaya. Biarpun yang beritakan orang kafir. Dan akidah ini penting sekali. Tidak cukup kita belajar. Maka jangan sampai kita salah. Makanya kenapa kita mulai dari akidatul awam. Dari sinilah dasar akidah. Kita pengen belajar akidatul awam dulu. Kata Imam Asy-Syafi'i. Juga kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tafaqahu qabla an tusawwatu. Belajar yang benar sebelum kalian diangkat menjadi orang besar. Sudah terlanjur dia besarkan, diustadkan, mau belajar susah dari kesibukannya dan seterusnya. Dan masih ingat waktu belajar dengan Syekh Hasyim Asy'ari, kata Sa'id bin Jubair bahwasanya seorang itu akan dikatakan alim kapan? Selagi dia terus belajar. Di saat dia berhenti langsung jadi paling bodohnya manusia. Nah, makanya jangan ragu anak-anakku semuanya, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar, untuk memulai dari dasar. Ini dasar-dasar yang saya sampaikan, ini dasar. Nah, khabar ya khabar ahad itu boleh kita mempercayai, tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya. Tapi kalau khabar mutawatir, kita percaya dan orang lain harus percaya. Khabar ahad, misalnya ada riwayat tidak mutawatir, termasuk riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi, biarpun tidak mutawatir menurut sebanyakan muhaddisin, memang tidak mutawatir, tapi kita meyakini kalau berita ini benar. Tapi biarpun kita percaya, enggak boleh maksa orang lain, inti harus percaya. Enggak bisa, karena menurut dia hadisnya tidak mutawatir, makanya dia mengingkari. Makanya furu'ul akidah, kita percaya, dia tidak percaya, atau sebaliknya, dia mempercayai sesuatu, kita tidak percaya, juga tidak kafir, makanya furu'ul akidati. Tapi adanya Nabi Isa, usulul akidati. Ini adalah rambu-rambu. Kemudian di sana ada lagi martabatnya, dalilnya. Martabatnya dalil. Sebelum masuk ke pembahasan, karena ini kaidahnya kalau tidak dipasang nanti susah memahami ini masalah ghaibiyat ini. Sehingga banyak ghaibiyat atau ghaibiyat yang ghaibiyat tidak bisa kita memaksa orang untuk percaya, kecuali ghaibiyat itu datang dari berita yang benar, mutawatir, dan maknanya pun tidak berselisih. Maka di sini ada martabat dalil. Yang pertama adalah dalil yang paling kuat, siapapun harus percaya. Martabat dalil, martabat dalil yang pertama adalah qat'iyyud dalalati wa qat'iyyul wurudi. Qat'iyyud dalalati maknanya jelas, qat'iyyul wurudi datangnya pasti benar karena mutawatir. Mungkin itu adalah Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir. Maknanya juga jelas. Maknanya jelas. Disebutkan mizan, semua orang tahu mizan, wajib percaya tentang mizan. Qul wallahu ahad, Allah tunggal. Ahad enggak ada makna lain kecuali tunggal. Maka yang menyebutkan Al-Qur'an lafadznya jelas. Enggak boleh orang mengingkari ini semuanya. Kalau mengingkari, keluar dari iman. Martabat dalil yang pertama. Martabat dalil yang kedua, qat'iyyud dalalati, pasti maknanya jelas. Tapi dhanniyul wurudi, tapi masalah kebenarannya belum qat'i, belum pasti, karena dia tidak mutawatir. Contoh hadis Nabi yang tidak mutawatir, biarpun disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, disebutkan Imam Bukhari, tapi kalau hadis itu tidak mutawatir, maka di sini mengundang perbedaan. Bagi yang mengatakan hadis ini tidak sahih, karena biarpun itu di kitab Sahih Bukhari, banyak muhadis lain, itu haknya muhadis tersebut dengan ilmunya untuk tidak percaya. Maka di saat tidak percaya, tidak bisa mengambil hadis tersebut. Maka terjadilah perbedaan. Kan ada yang sahih menurut Imam Bukhari, menurut Imam Muslim tidak sah, tidak sahih, atau sebaliknya. Selagi tidak qat'iyyul wurudi, tidak pasti benar, makna benar itu yakin seyakin-yakinnya. Biarpun menurut Imam Bukhari sudah mendekati yakin, dan kita pun mendekati yakin, tapi masih ada celah di sini. Dan kebanyakan hadis seperti itu. Di dalam urusan fikih ya kita ambil. Urusan akidah boleh kita percaya dan kita bisa percaya, tapi jangan paksa orang lain untuk percaya selagi dalilnya tidak mutawatir. Dhanniyul wurudi. Biarpun qat'iyud dalalati, maknanya jelas, qat'i, pasti. Martabat yang ketiga adalah dhanniyud dalalati, maknanya ini belum jelas, mengandung makna ini, mengandung makna itu, multi tafsir. Al-Quran yang menyebutkan qat'iyul wurudi, Al-Quran menyebutkan, maka muncul multi tafsir. Di sini tidak boleh saling mengkafirkan. Fal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna tala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina tatakuru al-qur'u. Di sini Al-Qur'an yang menyebutkan, harus percaya Al-Qur'an kok yang menyebutkan. Jadi ini qat'iyul wurud, datangnya pasti benar dari Al-Qur'an. Tapi dalalah maknanya di dalam bahasa Arab ternyata qurru minal addad, maknanya dua, maknanya ada yang mengatakan qurru maknanya haid, dan ada yang mengatakan qurru maknanya suci. Imam Abu Hanifah mengatakan haid, kita mengatakan suci. Ya coba, di sini menjadikan sebab perbedaan nanti pada akhirnya tentang berakhirnya orang yang iddah. Tapi karena makna itu mengandung makna ini itu, ya tidak boleh saling menyalahkan. Tidak boleh mengatakan kau Hanafi kafir, mestinya haid lah ini mesuci, tidak bisa. Dan banyak riwayat-riwayat Al-Quran seperti itu, maknanya tidak satu makna, mengandung makna yang lain. Sehingga orang yang mengandung makna yang berbeda, berbeda dong dengan orang yang mengambil makna yang berbeda lagi. Tapi dasarnya sama. Yang mengingkari qurru di dalam Al-Quran, kafir. Tapi maknanya berbeda. Padahal qat'iyyud wuruti, pasti di dalam Al-Quran, tapi maknanya berbeda. Dalalahnya berbeda. Martabat yang keempat adalah dhanniyud dalalati dhanniyul wurud. Maknanya pun juga multi makna, mengandung makna ini itu, belum jelas, tidak pasti satu makna, kemudian disebutkan oleh hadis tapi tidak mutawatir. Maka dalam hal yang semacam ini celah, mungkin sekali orang berbeda pendapat. Untuk membangun masalah akidah hanya nomor yang pertama tadi. Tapi ingat, di dalam kitab akidah kita sering dimasukkan bukan bagian yang pertama. Pembahasan tentang ruh disebutkan dalam kitab akidah. Ruh itu gimana sih? Panjang lebar. Imam Ghazali menyebutkan panjang lebar. Ini panjang lebar. Padahal sudah disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Apa katanya? Kulir ruh min amri rabbi. Sudah, ini urusan Allah. Sehingga perbedaan mendefinisikan ruh itu enggak kafir, tapi mengingkari ruh di dalam Al-Qur'an. Ya enggak bisa, kafir wong ruh disebutkan dalam Al-Qur'an kok. Tapi mendefinisikan ruh ini enggak ada. Sehingga berbeda antara fulan dan fulan dan fulan. Bagi ini kaidah. Nah, begitu juga berbahaya di saat hadis yang martabat apa? Dalil martabat kedua, ketiga dan keempat dijadikan hujah untuk memaksa orang lain untuk beriman. Khabar ahad misalnya, sudah kita sebutkan khabar ahad adalah dhanniyul wurud, bukan mutawatir. Satu hadis sahih tapi tidak mutawatir. Selagi tidak mutawatir, memang sahih menurut Imam Bukhari, tapi mungkin tidak sahih menurut yang lainnya. Bahwa begitu bahayanya jika ternyata kita mengambil hadis tersebut lalu kita paksa orang lain harus percaya, lalu berkata kalau kamu tidak percaya kamu kafir. Dan inilah musibah orang akhir zaman. Kenapa ada sekelompok orang yang mudah mengkafirkan? Karena dia telah salah membawa kaidah, salah menghadirkan kaidah. Dikit-dikit kafir, beda sedikit kafir. Jadi perbedaan di dalam memahami kaidah ini. Kenapa? Menurut mereka, khabar ahad yufidul yakin. Khabar ahad yufidul yakin artinya orang harus percaya dengan khabar ahad ini. Padahal tidak begitu. Khabar ahad boleh kita percaya, tapi tidak boleh maksa orang lain percaya. Naltazim walan nulzim, percaya tidak boleh maksa orang lain percaya. Karena itu buah itu dhanni semuanya pada dasarnya, pada akhirnya. Ini adalah pembahasan, dari sinilah terjadi perbedaan-perbedaan yang. Nah, kalau ternyata ada orang mengingkari Imam Mahdi, ya enggak usahlah kita kencang-kencang sampai dia kafir dan sebagainya. Kita percaya, yakin. Yakin adanya Imam Mahdi. Dan keyakinan saya enggak bisa dirubah, saya membaca. Cuman memang riwayat ini ditimbang oleh mereka yang mengingkari tidak sampai derajat mutawatir. Sehingga yang mengingkari Imam Mahdi ya, tidak kafir. Ini loh, kadang-kadang kita sendiri pun kebablasan nih, memang bukan dalil yang martabat yang pertama, gampang perbeda saja kadang-kadang sudah saling mengolok, mencaci. Kan ada kaidah. Tersinggung misalnya, oh tidak. Ada. Kalau bukan dalil yang martabat pertama, ada celah bagi siapapun yang berbeda. Diterbut saya ingat, sirat. Jembatan siratul mustaqim, sirat. Oh, macam kan cerita. Ada diterangkan oleh Nabi begini, begini. Dalil yang menerangkan tentang rincian sirat, tidak mutawatir. Maka yang berbeda tentang rincian sirat, tidak kafir. Tapi yang mengingkari sirat, kafir. Siksa kubur ada. Dibangkitkan dari kubur ada. Al-Quran. Tapi tentang rinciannya gimana cara bangkitnya? Apakah seperti yang ditonton dalam film zombie misalnya? Nah, itu malah tidak pakai dalil, pakai film itu. Nah, kalau ada yang terangkan begini, begini, begini, perbedaan cara menerangkan bangkitnya. Itu berbeda, orang tidak sampai kafir, tapi mengingkari kebangkitan ini yang kafir. Semoga Allah memberikan pemahaman. Makanya ini para santri khususnya, jangan buru-buru nanti tanpa dibekali akidah yang benar. Sekarang ini masalah akidah, khususnya muka akidah Ahlussunnah wal Jamaah zati al Asy'ariyyati, akidah yang selama ini kita yakini harus kuat, harus benar-benar kuat, supaya apa? Kita sendiri tidak salah. Kita ini kadang susah memahami perbedaan pendapat karena tidak ngerti ilmu perbedaan pendapat. Wong hukum fikih berbeda saja bisa saling caci kok. Bahkan mungkin di antara santri fikih. Fikih yang murni perbedaan. Dalam usul furu' akidah bisa saja caci maki. Usul akidah enggak boleh berbeda. Nabi Muhammad Nabi pungkasan. Enggak boleh berbeda, enggak boleh ditawar, enggak bisa. Yang mengatakan ada nabi selain nabi ya kafir, selesai. Itu kan usul akidah. Baik. Langsung kita bahas. Wajaizum fi haqqihim. Imanu nabi yaumi akhirin wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Beriman kepada hari akhir itu wajib. Dan di dia masalah hari akhir itu panjang ceritanya. Yaumil qiyamah, hari terakhir dunia ini ada. Episode baru setelah itu. Berakhirlah kisah dunia. Masuki babak baru. Babak baru. Seperti apa enggak tahu. Dan masalah iman kepada hari akhir dijelaskan juga di dalam hadis Jibril. Waktu Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk manusia bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Masalah iman, Jibril bertanya tentang kepada Nabi Muhammad, dijawab iman kepada hari akhir. Nah, adapun hari akhir ini disebutkan dalam Al-Quran dengan nama yang bermacam-macam. Hari kiamat. Ada yaumut talaqi, al-waqi'ah, tomah kubro, al-qari'ah, yaumul ghasyiyah, yaumul masyhud, banyak namanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Yaumun nusyur. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hari kiamat semuanya. Baik. Kemudian sebelum datangnya ini berita, kita mendengar berita hari kiamat itu akan datang. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ada hadis Nabi, cerita panjang. Kalau sudah begitu namanya qat'iyyud dalalati qat'il wurud, sudah pasti jelas. Cuman rinciannya nanti ini yang berbeda. Kemudian yang ghaibiyat yang diceritakan itu mulai dari hisab, mizan, mahsyar, sirat, surga, neraka. Itu ada usulnya, tapi rinciannya kayak apa? Baik, kemudian di situ ada tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ada tanda-tanda suhra ya. Kalau bicara tentang hari kiamat, wakuli maka Nabi minal ajab. Wakuli dan segala ma sesuatu kana yang ada bihi bersama hari akhir itu minal ajab, sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan, kejadian menakjubkan. Dibangkitkan manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman dibangkitkan, menakjubkan. Termasuk alamat kiamat. Kita bicara dengan versi madhab kita dulu. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ada alamat sukhra. Sukhra termasuk tatawul fil bunyan, gede-gedean bangunan, banyaknya perempuan, tersebarnya kejahatan. Itu adalah diutusnya Nabi Muhammad itu menunjukkan kiamat dekat. Alamat sukhra. Ada alamat kubra. Ya'juj wa Ma'juj. Jadi tanda alamat kubra artinya sudah dekat banget. Alamat sukhra hari ini pun kita menemukan. Orang bangga-banggan bangunan. Tapi alamat alamat kubra, alamat kiamat yang kubra. Seperti turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Keluarnya Dajjal. Keluarnya Nabi Isa alaihissalam. Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian kalau kita masuk urusan kita adalah Mahdi. Bagi kita dan yang datangnya Imam Mahdi itu sebagai tanda kiamat kubra. Kalau sudah Imam Mahdi datang, dekatlah hari kiamat yang sesungguhnya. Kita meyakini, kita yakin, ahli sunnah wal jamaah meyakini. Tapi kalau ada orang yang mengingkari, tidak kita katakan kafir. Tapi kalau Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, kafir mereka. Tolong dibedain ini ya. Ada furu'ul aqidati sama usulul aqidati. Memang sebagian dari kita ahli sunnati wal jamaati merentet dalilnya Imam Mahdi seolah-olah derajat mutawatir. Akan tapi kesepakatan tentang riwayat tentang Mahdi tidak sampai sepakat seperti tentang Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan yang lainnya. Kemudian terbitnya matahari dari barat dan seterusnya. Keluar api dari Aden. Sampai nanti Quran tidak ada lagi Al-Quran. InsyaAllah masih banyak hafidhul Quran, aman insyaAllah. Kiamat masih jauh. Biarpun dikatakan qarib, maknanya qarib. Hitungan Allah itu dunia itu main kecil semua pendek. Orang-orang bingung masalah hari kiamat kapan tiba. Apa urusanmu dengan hari kiamat? Urusanmu adalah setelah itu kejadian. Hari kiamat itu sebelum adanya hari kiamat pun, kalau sudah kematian datang, dunia enggak ada artinya sudah kiamat. Kiamat dirimu sendirilah, kau pikirkan. Kadang kita mikir kapan kiamat ngitung 1400 tahun ini katanya ini. Enggak ada, hari kiamat disembunyikan. Enggak ada riwayat tentang hari kiamat, enggak ada. Ada orang menghitung hari kiamat datang hari ini enggak? Lu Imam Suyuti menyebutkan itu semuanya. Imam Suyuti dalam hal ini dikatakan oleh orang lain itu enggak benar, enggak boleh. Imam besar dalam mazhab kita, Imam Syafi'i. Tapi sudah jelas, tidak ada yang tahu hari kiamat kapan tibanya, disembunyikan oleh Allah. Sudah disembunyikan jangan dikeluarkan. Tahun ini ya, 15 tahun lagi, 25 tahun. Sidan. Itu namanya furu'. Tidak tahu ijtihadnya dari mana, bahkan furu' jauh. Kalau yang mengingkari tidak ada masalah itu, tidak percaya dengan itu yang ditulis oleh imam ini, imam itu, karena sudah disebutkan Al-Quran. Yang tahu hanya Allah. Ini juga ribut gara-gara yang mengatakan ini tokoh. Oh, Imam Suyuti itu lawan loh. Bukan masalah melawan, kita tidak melawan Imam Suyuti. Kita harus bedakan mana furu'ul aqidati, usulul aqidati. disembunyikan oleh Allah hari kiamat. Kan baru-baru ini saya dapat berita 1500 ya, 1500 hari kiamat. Sudah saya jawab di media berkali-kali, hari kiamat 1500. Dari mana itu semua? Ini masalah keyakinan. Makanya itu kayak mengingkari itu, yang penting hari kiamat harus kita yakini akan tiba. Jadi ini belajar ini biar hati luas. Karena gara-gara yang ngomong, misalnya mungkin saya punya bapak ulama misalnya, gara-gara berbeda dengan bapak, ini kan bukan usul akidah, kenapa kok harus kenceng-kencengan kita ini? Ini orang, oh yang ngomong ini imam besar orang. Nah, ini biarpun yang ngomong orang besar ditentang oleh imam-imam yang lainnya. Kenapa kok ada pertentangan begitu? Karena memang bukan usulul akidah, bukan pokok akidah yang orang nggak boleh berbeda pendapat di sini. Tapi sudah redam lagi, hilang ya berita hari kiamat. Saya tidak salah, 5 bulan yang lalu, wus hari kiamat gini. Baru-baru ini kalau malam Jumat ada dentuman besar dan sebagainya, nanti akan terjadi malhamah, kejadian ini macam-macam. Selagi tidak bersandar dengan dalilah, dalil yang qat'iyyah, dalil qat'il wurud, maka itu semua adalah orang bisa berbeda. Yang mengingkari tidak akan sampai derajat kafir. Selesai ya. Kemudian nanti sampai pada suatu ketika inhidamul ka'bati, Ka'bah itu akan hancur. Dengan dihancurkan orang dari Habasyah, dari Habsyi, Habasyah. Ada orang dari Habasyah menghancurkan nanti. Kapan-kapan, jangan pakai kapan-kapan lah, mikir hari kiamatmu sendiri. Kiamat itu apa? Sudah, berakhir semua. Kiamat la yanfa'u malun wala banun, harta tidak berguna, semuanya tidak berguna. Enggak usah nunggu itu, kalau kita sudah mati, sudah berakhir semuanya, ya kiamat sudah, mikir kiamat ini sendiri. Ada orang keliling sama mencari Imam Mahdi, ngapain kamu cari Imam Mahdi? Kalau memang kita berjuang dengan syariatnya Rasulullah, nanti kita diam-diam kalau Imam Mahdi datang jadi pasukan Imam Mahdi, bulat muter jadi Imam Mahdi. Pasukan Imam Mahdi hari ini yang istiqomah dengan syariat Nabi Muhammad, nanti kita akan jadi pasukannya Imam Mahdi. Bulat jadi Imam Mahdi, mungkin kata Imam Mahdi di India, biarpun di ujung dunia, kalau kita istiqomah nanti waktu Imam Mahdi mengangkat bendera, kita langsung di belakangnya. Bekerja yang jelas deh. Makanya ngaji yang rajin, belajar serius, akidah yang benar, kuatkan. Nanti Imam Mahdi keluar, kita akan jadi pasukannya. Khususnya kita yang percaya Imam Mahdi akan datang. Yang enggak percaya, ini masalah furu ya. Nanti sama Imam Mahdi penuh kasih kok, cucunya Rasulullah, sini. Kamu enggak percaya sama saya, nanti ikut sama saya. Imam Mahdi lembut nanti, kita aja sering kontok-kontokan kadang urusan furu'ul akidati. Tapi kita yakin Imam Mahdi, karena selama ini yang kita diamati oleh para masyayikh kita, ulama kita adalah jelas, sehingga orang bisa meyakini biarpun misalnya dalilnya tidak qat'iyul wurudi, bukan mutawatir, tapi orang bisa percaya. Banyak kita mempercayai tapi tidak qat'iyul wurudi, banyak kita meyakini dan itu sah, cuman kita tidak boleh memaksa orang lain untuk punya keyakinan seperti itu. Kemudian nanti ditiupkan terompet oleh malaikat Israfil, itu semua. Kemudian sampai dibangkitkan manusia. Baik, kemudian apa tadi? Nah ini masalah hari akhir. Hari akhir adalah rentetan kisah di hari kiamat yang panjang, sampai pungkasannya adalah di sana, ujung. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Ada yang khalidina fiha, abadi di dalam neraka. Ada yang kalau di surga jelas abadi. Nah ini, dan mungkin akan kita tidak akan merinci tentang hari akhir, cuman kami berjanji jika setelah tamat ini nanti khatam ada waktu, kita bolehlah merinci tentang hari akhir, rentetan al-ghaibiyat ini, hari akhir. Tentang mizan, tentang dabah, tentang ya'juj ma'juj, tentang Mahdi, tentang Sayyidina Isa, tentang matahari terbit dari barat, ini bolehlah kita rinci nanti, karena itu termasuk bagian keimanan. Taib. Kemudian setelah itu Qatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Sekarang pungkasan tambahan penutup fi dzikri bakil wajibi menyebutkan tentang hal-hal yang wajib. Bagi sisa. Sisa itu bukan yang enggak berguna, maksudnya hal yang lain yang harus kita yakini itu. Bukan oh sisa, enggak. Bagi itu kan sisa. Kita punya masalah penting 10. Sudah kita bahas 8. Sisa berapa? 2. Apakah 2 jadi tidak penting? Oh, tidak. Nah, ini penting, cuman belum ini. Jangan sisanya, takut ngomong sisanya, masalah keimanan sisa. Kemudian keimanan lain lagi yang harus kita percayai, mimma 'alal mu'allamu kallafin majimi, yang wajib diyakini orang mukallaf adalah nabiyuna Muhammadun qad ursila. Nabi Muhammad adalah telah diutus lil alamina rahmatan wa fuddila, untuk semesta. Lil alamina semuanya, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta. Wa fuddila, dan telah diangkat Nabi Muhammad melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Jadi mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi saja belum cukup, harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi untuk semesta. Ada satu kelompok dikatakan apa Ismailiyah atau begitu, apa satu kelompok, satu suku disebutkan di dalam kitab Aqidah itu. Mereka mempercayai Nabi Muhammad, tapi mereka belum dianggap beriman. Sebab apa? Mereka pun tidak mau mengambil syariat Nabi, karena menurut keyakinan mereka dari buku-buku yang mereka pelajari dari kitab suci terdahulu, setiap nabi diutus untuk kaumnya. Maka karena dia bukan kaumnya Nabi Muhammad, mereka tidak terima. Tapi percaya, aku percaya kalau Muhammad itu nabi, tapi Muhammad hanya untuk orang Arab saja, saya tidak. Atau Muhammad untuk suku Quraisy, saya tidak. Makanya untuk kelompok orang ini, kalau beriman enggak cukup mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak cukup. Harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lil alamin, harus begitu. Termasuk ada orang yang mengatakan ada nabi setelah nabi, kalau setelah murtad masuk Islamnya enggak cukup bersyahadat saja. Harus ada keyakinan salah yang dipangkas. Ahmadiyah mengatakan ada nabi setelah nabi. Murtad dia. Pengen bersyahadat asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak cukup. Sebab selama ini memang dia mengatakan Nabi Muhammad juga utusan Allah. Harus berani milya Mirza ulam Ahmad bukanlah Rasulullah, harus begitu. Karena ini penyelewengannya di situ. Memang tidak harus diucap, tapi harus dalam diskusinya untuk tobat mengakui seperti itu. Cuman kalau seandainya disertakan meyakinkan lagi. Nah, seperti itu. Karena mengatui Nabi apa Mirza sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, kufurnya karena ini, murtadnya karena ini. Kalau ditanya, makanya enggak cukup slogan asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, cuman tambahannya itu. Wal Masih al-Maut atau al-Maut, ini ada Mirza, adalah juga Rasulullah. Lah ini kesalahan di sini, harus dipangkas. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk semesta, untuk seluruh manusia. Wa fuddila, dan Nabi Muhammad diangkat di antara para nabi-nabi menjadi paling bagusnya para nabi. Ini saja insyaallah. Baru yang ke depan kita akan menghafal tentang nasab-nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar tambah cinta siapa ibunda beliau, ayahanda yang menyusui beliau dan seterusnya. Istri beliau, putra beliau dan seterusnya, cucu beliau semua. Ini harus tahu dong kita. Harus tahu dong. Ini bagian daripada keimanan. Iman kita kepada Nabi, harus iman kepada semua yang terjadi pada Nabi. Dan apa yang dilakukan Nabi adalah dari wahyu. Enggak akan ada kritik lagi. Sekarang ada orang mencoba mengkritikin Nabi, kenapa kok urusan pernikahan Nabi, urusan ini Nabi. Lah ini orang salah cara berpikirnya. Oh, sudah dikatakan Nabi, waktu pembahasan Nabi itu adalah dia adalah tabligh, fatonah, amanah dan seterusnya. Wa may yantiqu 'anil hawa, enggak ada kecuali wahyu, berarti yang dijalankan nabi petunjuk dari Allah, selesai, wong kita percaya kepada Allah. Maka yang mengutak-atik itu, yang meragukan dan sebagainya, yang keropos imannya, bukan cerdas dia, runtuh dari kecerdasannya. Kalau sudah percaya Allah, malaikat, kemudian Nabi Muhammad, wahyu, setelah itu apapun cerita yang kita dengar dari nabi, asalkan sumbernya dari itu, harus percaya dong. Kok meragukan? Nah ini muskilah, kalau meragukan problemnya runtuh iman yang kepada Allahnya, iman kepada Al-Quran, kitabnya, iman kepada para nabinya. Baik, ini saja insyaAllah, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Abu Abdullah Abdul Muthalib wa Hashimun Abdul Manafin Yantasib, insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjaga iman kita, akidah kita, memberikan pemahaman yang benar, memberikan pemahaman yang benar, memberikan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat, memuliakan kita di dunia dan di akhirat, panjangkan umur kita, panjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat walafiat. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang susah diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat, urusan diri keluarga dan urusan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kepada kita kelak husnul khotimah dengan iman. Husnul khatimah berkat Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana pun Anda berada. Demikianlah kajian doa kita pada kesempatan kali ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.